Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada hari yang begitu indah ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu untuk menghayati setiap makna, setiap ayat Al-Quran yang kita bahas hari demi hari. Dan pada hari ini kita sudah memasuki surat yang baru setelah kemarin kita mengakhiri surat Ibrahim sampai ayat ke-52. Kita akan memasuki suatu surat baru yaitu surat Al-Hijr setelah surat Ibrahim di dalam Al-Quran yang merupakan surat ke-15 di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Surat ini adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Para pendengar rahimakumullah, kita sudah menjelaskan panjang lebar dan sudah sama-sama mengkaji secara mendalam tentang bagaimana apa saja kandungan yang terdapat di dalam surat Ibrahim. Terutama sekali di penghujung surat, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa keinginan Allah hanyalah untuk kebaikan bagi manusia. Haza balaghun linnas. Dan kemudian di penghujung ayat Allah mengatakan waliyatazakkara ulul albab, bahwa orang yang cerdas sajalah yang mampu mengambil yang mampu menangkap pesan-pesan Allah ini sehingga akhirnya mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka yang berbuah kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Di dalam ayat pertama dari surat Al-Hijr ini masih Allah menjelaskan bagaimana kaitan antara surat Ibrahim dengan surat Al-Hijr. Salah satunya adalah bahwa ketika Allah menjelaskan Rasul sebagai utusannya yang membawakan menyampaikan kepada kita tentang apa keinginan Allah dan apa hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita jangan sampai kebingungan, Allah menurunkan Al-Quran yang dia berikan penjelasan dengan tilka ayatul kitab, bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran itu merupakan suatu hal yang sangat dahsyat. Ini tampak dari keterangan redaksi awal dengan menyebutkan tilka. Tilka adalah merupakan isim isyarat, ya, yang kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau dipergunakan di dalam Al-Quran tidak hanya sekedar menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh. Tilka menunjukkan sesuatu yang jauh karena artinya adalah itu. Tetapi jauh lebih dalam maknanya yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana hebatnya, bagaimana mengagumkannya, atau bagaimana mengerikannya sesuatu yang dijelaskan setelahnya. Di dalam hal ini, ayat pertama dari surat Al-Hijr ini, Allah memakai kata redaksi, kata tilka, untuk menjelaskan betapa hebat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus tentunya kita pegang. Nah, yang menarik adalah ini merupakan suatu pesan kepada kita semua. Kepada siapa saja, pada saat kita menjalani kehidupan ini dan berada dalam kondisi kebingungan, atau kondisi kesusahan, kondisi sedang bersedih, kondisi ingin mendapatkan petunjuk, maka salah satu caranya adalah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ayatul kitab, kitab yang sempurna, yang menjelaskan berbagai sisi dan bidang kehidupan manusia, yang memberikan petunjuk kepada manusia apa yang terbaik yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini. Kalau kita kebingungan, kalau kita bersedih, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ingin melihat jalan terang dan jalan jauh lebih luas di dalam kehidupan kita ini, maka kembalilah kepada Al-Quran, baca Al-Quran dan coba teliti kembali. Dari situ kita akan mendapatkan banyak inspirasi apa hal-hal terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lil mutzalikal kitabul raiba fi hudal muttaqin allazina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ya. Orang-orang yang hidupnya harus melaksanakan salat, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, ya, dan orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya. Nah, terima kasih Ustaz Perdana. Kita mulai memasuki surah Al-Hijr ayat pertama, yaitu Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ini sudah disebutkan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, karena ini adalah termasuk huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah. Nah, sebagaimana yang kita lihat, ayat ini dimulai dengan huruf at-taufiqiyah. Artinya bahwa Jibril turun dan membawa dan membacanya demikian. Tauqifiyah. Jadi yang maksud Alif Lam Ra, ya, sebagaimana yang dibawakan Jibril, ya, beginilah cara Jibril membacanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya bisa menjelaskan bahwasanya alif itu Allah, ra itu adalah Rasul. Tapi hanya Allah jugalah yang mengetahui rahasia dari ayat yang terkandung dalam golongan huruf muqata'ah. Jadi membacanya memang harus dieja. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Bahwasanya Allah mengatakan ayat-ayat Alkitab yang sempurna. Wa Qur'anim Majid. Dan wa Qur'anim Mubin. Yaitu artinya ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan tentang Alkitab tersebut. Kalau ditafsirkan ayat ini, Alkitab di sini yang dimaksudkan adalah bahwasanya kitab seperti Mushaf Ibrahim, seperti Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, untuk itu pengikutnya disebut ahli kitab. Namun bila Alkitab ditulis secara harfiah dengan huruf alif dan lam, maka maknanya tidak lagi kecuali adalah Al-Quranul Karim. Mungkin bisa saja ditafsirkan Al-Quranul Karim itu adalah gabungan dari seluruh kitab-kitab itu. Tidak saja kitab Zabur, tidak saja Mushaf Ibrahim, Nabi Musa juga, dan Injil juga. Tapi tidak tahu kita secara pasti apakah yang digabung itu di mana terletak di dalam Al-Quran. Mungkin bisa saja kita mereka-rekanya. Ketika berbicara tentang Nabi Isa mungkin ini, ketika berbicara tentang Nabi Musa mungkin itu. Tapi hanya Allah lah yang tahu, karena Allah yang langsung menurunkan, dititipkan kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril membacakan seperti apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini dikatakan pada pertemuan yang sebelum lalu dalam surah Ibrahim, hadza balaghul linnas. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak mencari-cari yang lainnya kecuali Al-Qur'anul Karim. Karena semakin banyaknya tantangan kehidupan kita dunia ini, hati resah, gundah gulana, risau terus berkepanjangan. Hari ini, besok masih tetap juga, minggu depan masih tetap juga, sehingga manusia itu, orang yang seperti ini tidak sabar, ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya, tapi dia ingin melalui jalan yang sangat pintas. Padahal Allah mengatakan hadza balaghul linnas. Dan juga di dalam surah Al-Hijr ayat yang pertama ini, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Quran itu adalah penjelasan yang sangat nyata. Dengan mengartikan tidak ada yang lebih nyata lagi melainkan adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kembalilah kita ke sana. Marilah kita mengkajinya. Marilah kita merenungkannya. marilah kita mendengarkan ayat demi ayat yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Ayat demi ayat dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan hati kita tambah lebih sejuk. Artinya kita mendapatkan kesejukan itu adalah bukan dari penyampaian yang kami sampaikan ini, tapi berkat dari hati kita yang bersih, yang suci, yang siap menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena petunjuk Allah, hidayah Allah, rahmat Allah tidak bisa dicampuri dengan yang lainnya, walaupun setetes pun, walaupun secuil pun. Karena itu murni atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini ada penjelasannya nyata, nyata dalam arti kata tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang lainnya. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari keterangan ayat pertama dari surat Al-Hijr ini. Mungkin satu pertanyaan besar kepada kita, mengapa pada saat sekarang ini umat semakin terbelakang, semakin ketinggalan? Kenapa umat Islam semakin jauh daripada kemajuan peradabannya? Ya, susah sekali untuk mengiringi saja, ya, untuk bisa mengiringi saja peradaban yang dihasilkan oleh negara-negara Eropa dan sebagainya. Jawabannya adalah karena umat Islam meninggalkan satu kekayaan yang paling penting, khazanah, ya, kebaikan, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber inspirasi kehidupan umat manusia. Pertanyaannya adalah kenapa umat Islam meninggalkan Al-Quran? Karena tidak percaya lagi dengan Al-Quran, ya, karena merasa Al-Quran itu sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Ini satu pemahaman yang harus kita perbaiki. Gambarannya mudah seperti ini. Kalau ada orang minum obat tapi tidak yakin dengan keampuhan obat itu, yang terjadi apa? Dia tidak akan mau minum obat itu lagi. Atau dia minum tapi dia tidak akan pernah merasakan apa-apa. Tapi pada saat seseorang minum obat dengan penuh keyakinan akan sembuh, walaupun obat itu hanya obat yang generik atau obat yang mungkin biasa-biasa saja, dia akan termotivasi sehingga akhirnya merasa dirinya sembuh. Pernah seorang dokter cerita kepada saya, ketika ada seseorang yang begitu kalut dengan penyakitnya datang kepada dokter itu, kata dokter, minum ini, insya Allah sembuh. Dia minum obat itu dan langsung mengatakan, wah, saya merasa lebih segar dengan obat yang dokter berikan. Kemudian si dokter tadi cerita, tahukah Anda bahwa apa obat yang saya berikan kepada Anda? Tidak, oh dokter, katanya itu hanya vitamin biasa yang setiap orang makan. Coba bayangkan bagaimana motivasi kalau seseorang percaya terhadap sesuatu. Begitu juga dengan kita, pada saat kita percaya Al-Quran adalah sumber inspirasi kehidupan, suatu pegangan bagi umat Islam untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik, maka yang terjadi adalah sama seperti orang yang kalut tadi, minum obat dan langsung merasa sembuh. Tetapi kalau tidak, orang cerdas pun kalau membaca Al-Quran tidak yakin dengan Al-Quran, yang terjadi adalah penyelewengan dan tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari Al-Quran. Ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tergerak kembali kepada Al-Quran. Mari kita yakini Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan, sumber inspirasi kehidupan, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kitab suci yang harus kita pelihara dengan baik, harus kita pelajari dengan jauh lebih baik, dan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.